Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ma ba'd. Masih di bab 64 ya, di pembahasan wa amal istisfa. Ya, fadal Pak Ahmad. Wala sahibu rahimahullah ta'ala wa amal istisba'u bi hududir rasuli sallallahu alaihi wa sallam fi hayatihi wal muradu bihi istijlabu du'aihi wa laysa khasan bihi sallallahu alaihi wa sallam bal kullu hayyin salihin yurja ayyus tajaba lalu fala ba'sa ayyakduba minhu ayyad'uwa disa'ili bil mutalibi bil matalibi al khosati awil amati kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam di umar lama arada ayyatamira min al madinati la tansana ya akhir ya ukhayya tasgir ya ukhayya min salihin du'aika min salihi du'aika wa amma mayyitu fa innama yusra'u fi haqqihi du'a'u lahu ala janazatihi wa ala qabrihi wa fi waridhalika wa hadha huwa alladhi yusra'u fi haqqil mayyiti wa amma du'a'uhu falam yusra' bal qad dalla al-kitabu wa sunnatu ala nahyi anhu wal wa'idu wal wa'id ala nahyi anhu berarti wa'id ma'tub ke nahyu. Alaihi. Kama qala ta'ala walladzina yad walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. In tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum. Fa yawmal qiyamati yakfuruna bi syirkikum. Wala yunabbi'uka mislu khabir. Fa bayyana ta'ala anna du'a'a man la yasma'u wa la yastajibu syirkun yakuru bihi al-mad'uhu yawmal qiyamati ay yungkiruhu wa yu'adi man fa'alahu kama fi ayatil ahqafi fa'idha khushiran nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin fakullu mayyitin aw ghaibin la yasma'u wa la yastajibu wa la yanfa'u wa la yadurru fasahabatu radhiyallahu anhum la siyama ahlus sawabiqi minhum kal khulafa'ir rasyidina lam yunqal an ahadin minhum wala an ghairihim annahum anzalu hajatahum bin nabi sallallahu alaihi wasallam hajatihim. Dia jamak muannas salim ya. Mansub dari anzalu. Berarti kalau dia mansub, tanda nasabnya apa kalau jamak muannas salim? Al-kasrah. Annahum anzalu hajatihim bin nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi hatta fi awqatil jadabi jadbi. Kama waqa'a li umara radhiyallahu anhu kama kharaja liyas tasqiya bin nasi kharaja bin abbasi amin nabi sallallahu alaihi wasallam fa amarahu an yastaqiya li annahu hayyun hadirun yad'u rabbahu alau jaza ayustasqa bi ahadin ada ya-nya enggak Pak ayustas alif lajina ayustasqa terus ya bi ahadin ba'da wafatihi la listisqa lastasqa lamnya itu lam jawab lau lastasqa umaru lastasqa umaru radhiyallahu anhu bis sabiqina al awwalina bin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Baik, nah kata syekh di sini Syekh Abdul Rahman bin Hasan wa mal istisfa'u bir rasul adapun memohon kepada Rasul sebagai perantara itu meminta syafaat ya, jadi di sini memohon kepada Rasul supaya Rasul menjadi pemberi syafaat ya fi hayatihi, di masa hidup beliau. Sama nanti ketika di akhirat manusia seluruhnya juga istisfa ke Rasul, supaya Rasul memberikan syafaat kepada mereka agar Rasul berdoa kepada Allah supaya Allah ya memberikan kemudahan bagi mereka di mahsyar agar segera dituntaskan hisab, tidak berlama-lama berdiri di mahsyar. Maksudnya adalah apa? Fal murad bihi istijlabu du'aihi. Maksudnya adalah meminta doa beliau. Falaisa khosan bihi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak hanya khusus untuk beliau saja ketika person beliau masih hidup. Ya, namun kalau di akhirat semua kan manusia datang ke Adam, ke Nuh, ke Ibrahim, ke Musa. Cuman kan mengatakan semuanya ada uzur. Baru ketika datang kepada Nabi baru analah. Ya, tapi kalau di dunia di sini, di bumi, di muka bumi ini, semua saya bisa datang ke Pak Soeri, bisa datang ke Syekh Marwan, ya, doain saya dong. Nah itu, tidak khusus pada Rasul SAW. Bal kullu hayyin salihin yurja an yustajabalah. Bahkan semua orang yang hidup, yang saleh, yang diharapkan dikabulkan doanya, fala ba'sa ayut ayat luba minhu ayat uwalisa ili bil matalibi al khasati wal ammati. Ya. Maka ini tidak mengapa, tidak ada larangan kalau kita meminta kepada orang soleh yang masih hidup tadi agar dia berdoa lisa'il kepada orang yang request kepadanya, yang meminta kepadanya bil matalibi, dengan berbagai permintaan yang umum maupun yang khusus. Ya, qala Nabi SAW bersabda li Umara, kepada Umar, lamma arada ayatamira minal Madinah, tatkala Umar ingin umrah dari Madinah, apa kata Nabi? La tansana bi ya ukhayya. Ya ukhayya itu isim tasgir dari akhi. Sama kayak abi, ya, isim tasgirnya apa? Ubay. Nah. Tabarakallahu fik. La tansana ya ukhayya min salihi du'aika, jangan kau lupakan kami wahai saudaraku. Ya, dalam doa kebaikanmu. Ya, ini Nabi minta doa kepada Umar. Juga Nabi memerintahkan beberapa sahabat agar minta doa kepada ya seorang soleh yang datang dari negeri Yaman, yaitu Uwais Al-Qarani. Nah, amal mayyitu fa inna ma yusra fi haqqihi ad'ulahu. Adapun mayit, maka yang disyariatkan untuk si mayit adalah mendoakan dia ala janazatihi, ya, di atas jenazahnya, wa ala qabrihi, di atas kuburannya. Nah, ini bukan malah kita minta doa kepada si mayit. Ya, ketika Nabi SAW baru menguburkan mayit, apa kata Nabi kepada para sahabat? Istaghfiru li akhikum was'alu lahu as-sabat fa innahu al-an yus'al. Mohonlah ampunan untuk Allah, untuk saudara kalian ini, dan mintalah kepada Allah agar diberikan sabat, kekuatan, kekokohan, ya, keteguhan, karena sekarang dia sedang ditanya. Ya, moga ini dari dan yang lainnya. Ya, jadi kalau mayit sudah meninggal, maka boleh didoakan. Bahkan kita boleh beramal bersedekah atas nama dia. Ya, bahkan dalam mazhab Hanbali dan yang lainnya, boleh kita hadiahkan pahala untuknya, Al-Fatihah dan seterusnya. Ya, wa hadza huwa alladhi yusra fi haqqil mayit. Inilah yang disyariatkan pada mayit. Wa madu'auhu falam yusra. Ya. Adapun meminta doa padanya, ini enggak disyariatkan. Bat qaldalla al-kitabu wasunnatu, bahkan terdapat sungguh telah Quran dan sunnah telah menunjukkan ala nahyi anhu, akan larangan tersebut minta doa kepada mayit, wal wa'idi alaih, dan ancamannya. Allah Ta'ala berfirman, walladzina tad'una min dunihi, dan orang-orang yang kalian menyeru kepadanya selain Allah tadi, yang kalian menjadikan orang tersebut tempat berdoa, kalian berdoa kepadanya, mayamlikuna min kitmir, ternyata mereka enggak punya apa-apa walau setipis kulit ari. Kitmir, walaupun memiliki selaput kurma, enggak punya mereka. Intad'uhum, kalau kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka enggak dengar doa kalian karena mereka mati. Walau sami'u mastajabu lakum, seandainya mereka dengar pun enggak bisa ngabulin doa kalian. Ya, yaumil qiyamati yakfuruna bisyirkikum, Allah namakan perbuatan itu syirik. Dan pada hari kiamat mereka yang kalian jadikan tempat berdoa akan mengingkari, ya, mengingkari, mengkufuri kesyirikan kalian. Nah, itu Allah namakan berdoa kepada mayit sebagai kesyirikan. Wala yunabbi'uka mislu khabir. Ya, dan tidak ada yang bisa mengabarkan pada engkau hal semisal ini, ya, seperti Allah Al-Khabir yang Maha mengetahui. Oh iya. Sampai syirik Allah namakan syirik. Dan betapa banyak ayat di Al-Quran, perbuatan-perbuatan seperti ini Allah namakan syirik, Allah namakan kufur, banyak sekali. Sudah berlalu ayatnya ya. Babayyana ta'ala, maka Allah ta'ala menjelaskan, anna du'a man la yasma'u wa la yastajibu syirkun. Maka Allah menjelaskan bahwa berdoa kepada orang yang enggak mendengar, yang telah mati, la yastajibu wa la yastajibu, yang enggak bisa mengabulkan karena dia telah mati, itulah syirik. Yakfuru bihi al-mad'u yaumal qiyamah. Yang mad'u, yang dijadikan tempat berdoa ini, kuburan si mayit ini, akan mengingkari hal tersebut pada hari kiamat. Apa maknanya yakfuru? Sebagaimana Allah berfirman, ya wa yaumal qiyamati yakfuruna syirk bi syirkikum ayunkiruhu, akan mengingkarinya. Wa yu'adi, dan memusuhi man fa'alah, orang yang melakukan. Kama fi ayatil ahqaf, sebagaimana terdapat di ayat di surah Al-Ahqaf, wa idza khusyiran nasu, dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat tentunya, kanu lahum a'daan, ya, maka ini yang disembah akan menjadi musuh dari yang menyembah. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka orang-orang yang disembah, yang dijadikan sebagai sesembahan, apakah wali dan yang lainnya, patung bahkan, togut-togut sekalipun, itu akan mengkufuri ya peribadatan mereka, para penyembahnya. Wa kullu mayyitin aw ghaibin la yasma'u wa la yastajibu, maka setiap mayit yang telah meninggal, baik yang belum dikubur atau apalagi yang sudah dikubur, atau ghaib yang tidak ada, itu tidak bisa mendengar, wa la yastajibu, tidak bisa mengabulkan, wa la yanfa'u wa la yadurru, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Ya, sama ini ya, seperti orang-orang zaman sekarang, kalau dia punya hajat, ya, dia punya hajat, dia datang ke kuburan mbahnya. Dia datang ke kuburan mbahnya, mbah mohon doa restu. Nah ini keliru. Dia mau nikah, mohon doa restu. Terbalik, justru mereka itulah yang dijadikan sebagai objek untuk kita berikan doa. Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu. Bukan malah kita berdoa atau meminta doa kepadanya. Mana lagi tadi? Wa sahabatu radhiyallahu anhum la siyama ahlus sawabiq minhum. Para sahabat, terutama lagi para senior mereka. Ya, kal khulafa'ir rasyidin. Semisal para khulafa'ir rasyidin, lam yunqal an ahadin minhum, tidak pernah dikutip dari seorang pun dari mereka. Wala an ghairihi, maupun dari selain khulafa'ir rasyidin, dari seluruh sahabat, ya, annahum anzalu hajatihim bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi, bahwa mereka ya tidak di anzalu hajatihim, mereka mengadukan hajat mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi, sempat tinggal wafatnya Nabi. Ya, mereka enggak butuh durasi perjalanan yang panjang, waktu yang banyak untuk dihabiskan untuk datang ke kuburan Nabi. Enggak, rumah mereka dekat dengan kubur Nabi yang ada di Hujrah Aisyah, kan begitu. Ternyata tidak dikutip mereka datang ke kubur Nabi minta doa pada Nabi. Enggak ada. Ya, tidak ada. Hatta fi awqatil jadbi, bahkan pada saat-saat jadab, kekeringan, ya kemarau melanda, enggak turun-turun hujan. Kama waqa'a li Umar. Nah, sebagaimana ini terjadi pada zaman Umar, pada sosok Umar sendiri. Lamma kharaja liyastasqiya bin nasi, ya, tatkala beliau keluar untuk meminta, memohonkan hujan kepada Allah, ya, beliau minta agar ada orang yang bisa berdoa supaya turun hujan. Kharaja bil Abbas, beliau keluar, beliau datang kepada Abbas, ammi Nabi, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amarahu ayastasqiya. Maka Nabi memerintahkan kepada Abbas, meminta kepada Abbas agar Abbas memohonkan permintaan hujan kepada Allah, karena Abbas adalah orang saleh. Ya, ini bahkan ada dalam hadis Sahih Bukhari. Anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kana idza fatahu istasqa bil Abbas ibn Abdul Muttalib. Ya, apa kata Umar? Ya Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina, ya, fatasqina, wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina fasqina. Ya. Qala fayasqawna. Nah. Ya, kata Umar, apa ya Allah, dahulu kami bertawasul ya dengan Nabi Engkau agar meminta kepada Engkau, ya Allah, maka Engkau pun menurunkan hujan kepada kami. Dulu sahabat datang kepada Nabi, ya Nabi, ini kering, berdoalah pada Allah. Ya. Sekarang sudah meninggal Nabi, kami bertawasul dengan paman Nabi engkau, yaitu Abbas, ya, untuk bertawasul pada engkau ya Allah. Faskina, maka turunkanlah hujan pada kami. Akhirnya diturunkan hujan. Bahkan Arab Badui yang mereka nomaden, tinggalnya bukan di kota Madinah tapi di pesisir-pesisir kota Madinah yang berpindah-pindah tempat, mereka hanya berislam, ya, mereka enggak belajar fikih kepada Nabi, bahkan mereka enggak belajar taharah sehingga mereka akhirnya kencing di masjid, ya, mereka enggak belajar adab, di antara mereka ada yang berbicara kencang-kencang di hadapan tokoh-tokoh, ya, Nabi memaklumi mereka, namun mereka bertauhid. Ketika mereka mengalami kemarau, mereka datang ke masjid Nabi. Nabi lagi khutbah. Dan dia enggak wajib ikut Jumatan karena dia nomaden. Bukan mustautin. Nah, dalam madzhab Syafi'i yang wajib Jumatan adalah apa? Mustautin, orang yang tinggal permanen di situ. Dia enggak keluar di situ musim panas, musim dingin gitu. Nah, mereka, orang Arab Badui ini berpindah-pindah tempatnya, bawa gembalanya. Ya, dia enggak punya adab tuh ya. Nabi lagi khutbah dipotong khutbah Nabi. Coba sekarang ada ustaz lagi khutbah, ada syekh lagi khutbah, ya, Arab, orang Badui datang, ustaz saya mau tanya, gimana perasaan antum, ini orang apaan sini, kan gitu. Ini Arab Badui memotong khutbah Nabi, tapi dia bertauhid. Wahai Rasulullah, kemarau panjang, hewan-hewan ternak mati, tumbuhan gak ada, berdoalah kepada Allah supaya Allah turunkan hujan. Nabi tahu ini orang bertauhid, Nabi doakan agar Allah turunkan hujan. Seketika kata para sahabat, langit gelap, gemuruh dan hujan, dan dia pulang hujan, dan hujan yang gak tanggung-tanggung seminggu berturut-turut gak berhenti sehingga banjir di tempat dia. Nah, dia pun kebingungan, hujan gak kunjung-kunjung malah banjir. Jumat depan datang lagi, dia juga lagi yang datang, Nabi lagi khutbah, dipotong lagi khutbah Nabi sama dia. Dia mungkin perilakunya, normanya kurang, gak belajar toharah yang dengan benar, tapi dia bertauhid. Dia datang pada Nabi lagi, Nabi hujan enggak berhenti-berhenti. Tolong berdoa pada Allah. Tuh, dia ngerti. Tawasul kepada yang masih hidup. Enggak kayak musyrikin zaman sekarang. Kekeringan, ada hujan, mau balap Mandalika, mau upacara 17 Agustus di istana, malah manggil dukun Rara. Malah manggil Togut. Hah? Baik. Mau apa-apa minta datang ke kuburan wali. Ini orang Badui ngerti. Bertauhid. Ya. Allah musta'an. Tapi mana lagi tadi? Ya. Fa amarahu ayastasqiyari annahu hayyun hadirun yad'u rabbah. Maka Umar memerintahkan, meminta kepada Abbas agar Abbas berdoa minta hujan karena Abbas masih hidup, hadir. Dia bisa berdoa pada Rabb-nya. Apa yang mencegah Umar untuk mencegah Umar untuk datang ke makam Nabi? Karena dekat. Ya. Enggak butuh nyewa bis, nyewa pesawat. Jalan kaki. Bahkan Umar aja kelak mati dikuburkan di situ. Nah. Apa yang mencegah Umar? Karena ma'rifat Umar. Enggak ada ajaran Islam meminta kepada mayit. Walau jaza ayyastasqa bi ahdin ba'da wafatihi, seandainya boleh dimintai hujan kepada seseorang setelah wafatnya, lastasqa Umar radhiyallahu anhu fisabiqina ala Walid bin Nabi. Tentu Umar, ya, akan minta hujan kepada orang yang terdahulu, yaitu kepada Nabi. Ya. Baik, Pak Suheri, tafadhol. Wa bihadza. Wa bihadza yudharu al-farbu bainal hayyi wal mayyit. Ya, apa? Jadi lastasqa Umar bisabiqina bil awalin bin Nabi. Ya, seandainya memang boleh minta kepada orang yang telah wafat, gitu maksudnya. Tentu Umar, ya, radhiyallahu anhu akan minta hujan kepada orang-orang terdahulu, minta izin ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak? Gitu. Ya, bisa bikin al-awwalin yang udah wafat duluan. Terus lanjut. Bihadza yudharu. Yadharu. Yadharu al-farqu bainal hayyi wal mayyit. Bi anna al-maqsuda min al-hayyi du'a'uhu idza kana hadiran. Wa innahum fil haqiqati innama tawajjahu ilallahi biqalabi du'ai mimman yada'uhu wa yatadarra'u ilaihi wa hum kadhalika yada'una rabbahum wa man ta'adda al-mashru'u maf'ul al-mashru'a ila ma la yushra'u dallun wa adallu. Nah, fil madi itu. Itu jawab, jawab syart. Jawab syart. Tak adanya itu fi'il syart. Fi mahalli jazmin, ya, sebagai itu fi'il syart, dalla maka jawab syart. Dalla wa adallu. Wih, fi'il madi lagi. Dalla sesat, adalla itu mutaaddinya. Dalla lazim, maka dia sesat, adalla dan menyesatkan. Nah, itu. Terus walau kana du'a'ul mayyiti khairan, lakana as-sahabatu ilaihi asbaqo wa alaihi. Lakana as-sahabatu ilaihi asbaqo. Naam, khobarkan. Terus wa alaihi akhraso wa bihim alipun wa bihaqihi a'lamu wa aqwamu faman tamassaka bi kitabillahi naja wa man tarakahu wa tamada ala aqlihi halaka wa billahi taufiqu. Nah, wabihada maka dengan hal ini yadharu, yudhar. Ya, maka dengan hal ini yadhar, jelaslah, nampaklah. Ya, al-farku perbedaan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Li'an al-maqsuda minal hayyi ya du'a'uhu. Ya, karena maksud dari orang yang hidup adalah doanya. Ya, idza kana hadiran, jika dia hadir, ada di situ, mampu merespon. Fa innahum fil haqiqati innama tawajjahu ila Allah. Maka orang yang masih hidup ini hakikatnya dia akan bertawajjuh menghadapkan dirinya kepada Allah bi talabi du'a mimman yad'u. Ya. Dia akan bertawajjuh ya menghadapkan dirinya kepada Allah tidak lain dengan memohon doa orang yang berdoa. Ya. Wa yatadarru ilaih, dan merendah kepadanya, merendahkan dirinya kepadanya, memohon doa orang yang berdoa. Jadi kan ada orang yang mau berdoa nih, misalkan nih ya Abu Aqila minta doa kepada Pak Ahmad. Hakikatnya yang berdoa, yang berdoa kan Abu Aqila nih. Nah, Pak Ahmad berdoa pada Allah agar doanya Abu Aqila ini dikabulkan atau memperantarainya, bertawasul itu namanya. Nah, ini boleh, bahkan disyariatkan. Ya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha ya wabtaghu ilaihi alwasilah. Carilah wasilah. Baik. Wa hum kadzalika, dan mereka demikian pula yad'una rabbahum, mereka meminta kepada Rabb-nya, berdoa pada Rabb-nya. Maka faman ta'ada almasru'a, barang siapa yang melampaui apa yang disyariatkan ini ila ma la yusra, dia melampaui kepada apa yang tidak disyariatkan, dhalla wa adhalla, maka dia sesat lagi menyesatkan. Dia malah menjadikan mayit sebagai tempat berdoa. Ya, dia jadikan orang yang telah wafat, apakah tokoh, wali dan yang lainnya, sebagai tempat bertawasul. Ya. Baik, itulah kesyirikan musyrikin, yaitu bertawasul dengan zat. Nah, adapun bertawasul dengan jah, kedudukan wali yang telah meninggal, para ulama khilaf di sini. Ya, maksimalnya itu enggak ada yang mengatakan syirik akbar. Maksimalnya bid'ah. Ya, bahkan ada yang membolehkan. Jadi kita berdoanya kepada Allah. Allahumma inni as'aluka bijahi asy-Syaikh Abdul Qadir Az-Zilani. Urzukni. Misalkan kita minta rezeki kepada Allah, ya Allah aku meminta kepada Engkau. Mintanya kepada Allah. Ya, bijahi, kita jadikan kedudukan wali ini sebagai tawas, sebagai wasilah. Dengan kedudukan walimu ini. Nah, ini bid'ah. Ya, bukan syirik, karena mintanya pada Allah. Paham enggak? Nah, dengan kedudukan walimu ini, berikanlah aku rezeki misalkan. Kalau kesyirikan musyrikin Quraisy, tawasulnya bukan dengan jah, jah itu kedudukan, tapi dengan zat, sosok si mayit tadi. Ya. Ya Syekh Abdul Qadir Jilani, oh mintanya pada Syekh Abdul Qadir Jilani. Munadanya itu Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang diseru Syekh Abdul Qadir Jilani, bukan menyeru pada Allah. Nah, itulah ainu syirkil musyrikin al-awwalin. Itulah ya inti dari kesyirikan musyrikin terdahulu. Paham sini ya? Baik. Ya, mana abuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. haulai syufa'auna indallah, kan begitu kata mereka. Walau kana du'aul mayyit khairan, seandainya berdoa kepada mayit itu adalah kebaikan, lakana sahabatu ilaihi asbaqa, tentulah para sahabat lebih duluan, wa alaihi ahrasa, tentu para sahabat lebih antusias, ya, wa bihim alyaqa, tentu pada mereka lebih layak, wa bihaqihi a'lama wa aqwama, ya, dan kepada, ya, apa namanya, dan dengan hak, dan kepada hak nabilah, tentulah, ya, apa namanya, mereka lebih mengetahui, ya, dan lebih lurus terkait hak sahabat ini, apa terkait apa hal ini adalah kalau kebaikan, tentu para sahabat akan lebih mengetahui, lebih kokoh di sini. Paman tamassaka bil kitabi naja bi kitabillah, maka barang siapa yang berpegang dengan Al-Qur'an dia akan selamat. Wa man tarakahu, namun siapa yang meninggalkan petunjuk Al-Qur'an, wa atamada ala aqlihi, dan dia hanya bersandar pada akalnya, halaka, dia akan binasa. Wabillahi taufik, hanya kepada Allah kita memohon taufik. Taip, masuk ke bab 65. Babu ja'ab fi himayatil mustafa hima at-tauhidi wasaddihi turuq asy-syirki. Itu bab penjagaan al-mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam menjaga tauhid dan bagaimana beliau menutup segala celah, segala jalan yang menghantarkan kepada kesyirikan. Anam, tafadhal, dibaca sini. Apa? Wakilah. Apa irab itu rokok? Dan maful amile mana? Saddina. Ya, sadda ya suddu saddan. Masdar beramal amal fi'il. Maka turuqa maf'ul bihnya. Ahsan. Terus. Sallallahu alaihi wasallam. Taknya sesakinah ketika bersambung dengan ya yang sukun berikutnya al, maka dikasrokan. Kama atratin nasara. Kama atratin nasara ibni. Hah? Maf'ul dong. Ibn Maryam. Innama ana abdun faqulu abdun abdallahi wa rasuluh. Abdullah. Walakadama waqulluhu innahu ta yustawasu bi. Wa innama yustawasu billahi azza wa jalla. Wa lakwi. Nah, tamaduh. Tamaduh. wasaddadi. Ma'tuf ke naha fi'il itu wasaddadal qaula. Wasaddadal qaula fihi qawlihi liman maddaha insanan wa ilaka qata'at qata'ta qata'ta 'unqa sahibika. Wal hadithu akhrajahu Abu Dawud an Abdurrahman bin Abi Bakrata an Abihi anna rajulan athna 'ala rajulin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lahu qata'ta 'unqa sahibika thalatha wa qala idza raqitumul madda'ina fa'fu fi wujuhi fi wujuh fi wajh fi wujuh fi wujuhihim. Hanya satu. Fi wujuhihim ad-duraba. Akhrajahu Muslim. Wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an al-Mu'tadi bin al-Aswad. Wa bi hadhihi al-ahadithi laha an yaqulu anta sayyiduna wa qala asyidu Allah ta'ala wa ta'ala. Wa lahu an yaqulu wa qulu la fadla wa 'azamu la fadla. Wa qala Bab Majah fi Himayatil Mustafa, bab 65 ini ya. Nah. Ya, qala al-musannif rahimahullah an Abdullah ibn Syikhir. Ya. Dengan dikasrahkan shin ya. Kha-nya ditasdid. Abdullah bin Syikhir bi Ibnu Auf ibn Ka'ab ibni Waqdan al-Huraisi. Ya. Beliau masuk Islamnya pada Fathul Mekah. Ya. Beliau adalah sahabat, bahkan punya riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia mengatakan, intalaqtu fi wafdi Bani Amir. Ya. Taib. Kata beliau, ya, di sini saya pernah pergi beranjak pada utusan Bani Amir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian fakultu anta sayyidina, anta sayyiduna. Kemudian aku katakan, wahai Rasulullah, engkau adalah sayyid kami. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sayyid Allah. Sayyid adalah Allah. Maksudnya sayyid yang tam. Karena sayyid berasal dari kata su'dat, kekuasaan. Ya. Engkau adalah sayyid kami. Maka kata Nabi, as-sayyid huwa Allah. Sayyid yang sempurna adalah Allah. Kulna. Maka kami katakan. Ya. Sayyid. Kulna wa afdaluna fadlan. Engkau adalah orang yang paling utama, memiliki keutamaan di antara kami. Ya. Wa a'zamuna taulan. Dan kau adalah yang paling agung. Afdaluna taulan yaitu ya. Yang afdal itu yang khair. Ya, maksudnya adalah engkau sebaik-baik kami. Taulan itu berasal dari kata taulu, artinya al-fadlu. Ya. Engkau adalah orang yang paling utama, yang paling memiliki keutamaan di antara kami. Taulan itu kan tamyiz, ya kan? Ya. Kemudian wa'adhamuna taulan faqul faqala, maka Nabi katakan qulu biqaulikum. Ya, artinya apa? Ucapkanlah yang al-mu'tad ladaikum, yang biasa dari kalian. Ya. Jangan kalian mengucapkan lafat-lafat yang menghantarkan kepada gulu gitu maksudnya. Au ba'di qaulikum, atau sebagian kalian. Wala yastarjiyannakum syaitan. Ya. Janganlah ya kalian terseret oleh setan. Yastajriyannakum syaitan. Naam. Ya, barakallahu fiik. Atau maknanya wala yattakhidhum jariyan wakilan. Janganlah setan menjadikan kalian sebagai wakil. Janganlah kalian menjadikan setan sebagai wakil. Ya, karena jariyan di sini maksudnya adalah wakilan atau rasulan. Ana Muhammadun, ya. Baik. Mana lagi? Rawahu Abu Dauda bi sanadin jayyidin. Kemudian an Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ya, anna nasan qalu, bahwasanya ada orang-orang yang mengatakan, ya Rasulullah, ya khairana, wa Rasulullah, wahai orang sebaik-baik di antara kami, ya wa sayyidana, ya sayyid kami, wa bana sayyidina, anak dari sayyid kami. Maksudnya cucu, ya, anak ini, anak dari sayyid kami, anak dan cucu dari Abdul Muttalib, pemimpinnya musyrikin Arab dulu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya ayuhan nas qulu biqaulikum, sama tadi. Wahai manusia, ucapkanlah biqaulikum. Biqaulikum tadi al-qaul al-mu'tad, ucapkanlah yang biasa aja dari kalian. Ya, jangan berlebih-lebihan. Wala yastahwiyannakum syaitan. Janganlah kalian, ya, janganlah kalian menjatuhkan diri kalian, janganlah setan menjatuhkan diri kalian. Ya. Baik. Maksud dari yastahwiyannakum syaitan, yuzayyinu lakum hawakum. Setan memperindah hawa nafsu kalian. Hingga yadhabu biukulikum. Hilang akal kalian. Itu maksudnya. Ana Muhammadun ibnu Abdullah. Ya. Ana Muhammadun Abdullah wa Rasul. Aku adalah Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Mauhibu antarfa'uni fauqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla. Aku enggak suka kalian mengangkatku melebihi kedudukanku yang Allah telah berikan kedudukan kepadaku tadi. Rawahu An-Nasa'i wa bi sanadin jayyid, dengan sanad yang jayyid. Tabarakallahu fiik. Ya, maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdurrahman bin Hasan, babu ma ja'a fi himayatul Mustafa, himat tauhid wa saddihi at-turqa asyirk himayatuhu ay hima. Himat tauhid. Yang dimaksud dengan himayatuhu, himayah itu kan proteksi, penjagaan. Maksudnya saun. Penjagaan dari Nabi amma ya tatarraq ilaihi min makruhin wa adza. Ya, dari hal-hal yang akan masuk kepada tauhid tadi berupa hal-hal yang dibenci, keburukan, nah itu. Ya, sedangkan Mustafa itu arti al-mukhtar. Ya, itu dari Mustafa. Ya, dari kata safwatin. Yang murni, ya. Maksudnya apa? Al-khalisu syai. Ya, yang terpilih kan begitu. Ya, himayatuhu sallallahu alaihi wasallam himat tauhid, bagaimana penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjaga tauhid, amma yasubuhu. Ya, dari hal-hal yang akan menodai tauhid, minal aqwali wal amal, dari berbagai ucapan, ya, maupun perbuatan. Yatmahillu ma'aha at-tauhidu wa yanqusuhu. Yang membuat tauhid menjadi ternoda, berkurang, ya, menurun dan berkurang. Nah, wa hadza katsirun fi sunnah as-sabitati anhu. Dan ini banyak terdapat dalam sunnah-sunnah Nabi SAW yang valid dari beliau. Kaqaulihi la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam, janganlah kalian, ya, berlebihan menyanjungku sebagaimana orang Nasrani berlebihan menyanjung Isa bin Maryam. Innama ana abdun, aku ini seorang hamba biasa. Faqulu Abdullahi wa Rasuluh, maka ucapkanlah aku ini hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Taqaddama wa, ya, wa qawlu innama, ya, dan juga telah berlalu juga sabda Nabi, ya, innahu la yastaghosu bi, tidak boleh beristighosah padaku, innama yastaghosu billah ya azza wajalla wa nahwi dzalik. Ya, dan yang semisal dengan ini, yang jadikan tempat istighosah adalah Allah. Naha ani tamaduhi. Maka Nabi SAW melarang dari memuji-muji. Wa syaddadal qawlah. Dan beliau syaddadal qawlah, artinya beliau bersikap keras dalam ucapan beliau seperti ini. Liman madaha insanan, bagi orang yang memuji pihak lain. Wa ilaka qata'ta unuka sahibik, kata Nabi. Ya, ketika ada orang yang memuji pihak lain, kata Nabi kepada sang pemuji, engkau, oh, celaka engkau, engkau telah memutus lehernya. Engkau telah memotong leher temanmu yang kamu puji itu. Ya. Bahkan dalam Islam pujian itu sebenarnya musibah. Kalau kita dipuji jangan senang. Bahkan Nabi mengajarkan doa apa kalau dipuji? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau siksa aku ya dari apa yang mereka katakan berupa pujian-pujian. Ya waqfirli. Ya itu pokoknya dapat waj'alni khairan mimma yadhunnun. Dan jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia sangka. Waqfirli bima la ya'lamun, dan ampunilah aku dari dosa-dosa yang mereka enggak ketahui. Nah, itu dalam Islam begitu. Kalau dipuji justru beristighfar. Minta ampun pada Allah. Jangan kebalik. Dipuji senang, ya, dicela sedih. Enggak. Nah, itu manhaj Islam enggak kayak gitu. Baik. Wal hadis. Akhraja Abu Dawud an Abdurrahman bin Abi Bakrah an Abihi, dari bapaknya dari Abu Bakrah. Anna rajulan asna ala rajulin. Ya inda Rasulullah, bahwa ada orang yang memuji pihak lain di sisi Rasulullah SAW. Faqala lah, maka Nabi berkata kepada yang memuji, qata ta'unu qasahibika salasan, engkau telah memotong ya leher temanmu ini yang kamu puji sampai tiga kali. Faqala, dan Nabi juga bersabda, idza laqaitumul maddahina, kalau kalian berjumpa ada orang-orang yang memuji-muji kalian, fahsu fi wujuhihim at-turabah, maka taburkan itu pasir tanah pada wajah-wajah mereka. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah anil Miqdad ibn al-Aswad. Wa fi hadhihi al-ahadisi, maka dalam hadis-hadis ini naha, beliau melarang, ayyakulu anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami. Ya, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini su'dadut tam, karena milik Allah. Adapun Nabi sayyid itu di riwayat-riwayat yang lain juga ada. Ya, riwayat-riwayat yang lain. Nah, ana sayyid ibni Adam, kata Nabi. Nah, itu boleh. Jadi yang dilarang mengucapkan sayyid kepada Nabi su'dadut tam. Kekuasaan yang sempurna. Karena kan sayyid itu adalah pemimpin, ya. Nah, su'dadut tam, nah, itu boleh, itu enggak boleh kalau meyakini demikian. Ya. Maka ketika Nabi katakan saya sayyid anak Adam, nah itu boleh. Nah, maka enggak apa-apa mengatakan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin, itu enggak masalah. Nah. Baik, kemudian as-sayyid Allahu. Maka yang namanya sayyid yaitu sayyid yang tam, su'dat at-tam Allah. Ya, kekuasaan yang sempurna hanya milik Allah. Kemudian wa nahahu ma yaqulu afdaluna fadlan wa adhamuna taulan. Taulan itu fadl juga maknanya. Engkau adalah orang yang paling utama di antara kami, yang paling agung, paling utama di antara kami. Kata Nabi apa? La yastajriyannakum syaitan. Janganlah kalian menjadi wakil setan. Ya. Wa kadzalika qauluhu. Ini sudah dibaca belum? Sudah. Demikian pula sabda beliau fi hadisi Umar, fi hadisi Anasin, dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Ya. Anna nasan, bahwasanya ada orang mengatakan ya Rasulullah, ya khairana, wahai orang sebaik-baik kami, wa bana khairina, anak orang sebaik-baik kami, sayyidana wa bani sayyidina, pemimpin kami, anak dari pemimpin kami. Kata Nabi, ya ayyuhan nas qulu bi qaulikum, ucapkan yang biasa aja. Wala yastahwiyannakum syaitan, janganlah kalian, janganlah sampai setan menjatuhkan kalian ke dalam kebinasaan. Ya, nah itu maksudnya. Nah, kemudian kariha, Nabi SAW membenci anjiwajihuhu bil madhi. Ya, Nabi SAW membenci kalau mereka mengarahkan pujian kepada beliau ilal gulu, yang akan menghantarkan kepada gulu, sikap berlebih-lebihan. Wa akhbara, dan beliau mengabarkan SAW anna muwajahatal madhi lil mamduhi bimadhin. Ya, beliau mengabarkan bahwa mengarahkan pujian, seorang yang memuji mengarahkan pujiannya kepada yang dipuji tadi dengan bimadhin, dengan suatu pujian, walau bima fihi, walaupun memang benar ada pada orang yang dipuji tadi, itu Nabi kabarkan min amali syaitan, adalah perbuatan setan. Lima tufdi mahabbatul madhi ilaihi min tada min ta'adumil mamduhi binafsi. Kenapa? Ya, karena ya, mahabbatul madah, senang memuji itu akan tufdi, akan menghantarkan Ya. Senang memuji itu akan menghantarkan kepada apa? Akan membawa diri kepada apa? Ta'adzumil mamduh. Akan merasa bangga dari pihak yang dipuji. Ya, binafsihi pada diri dia. Ya, ini enggak boleh. Kalau memang ada orang kebaikannya, ya puji, kalau bisa jangan di depan orangnya. Nah, di grup. Hah? Di grup yang enggak ada dia, sama aja parah lagi. Yang enggak ada dia. Nah. Ya, ini dalam hal agama ya. Tapi kalau dalam hal ya keduniaan enggak apa-apa. Oh, kebulinya Syekh Marwan ajib. Nah, itu enggak apa-apa. Ya. Karena ya tidak akan membawa kepada ya apa namanya bangga diri. Nah, ini kan urusan dunia, promosi enggak apa-apa. Yang kebulinya. Hah? Yang kebulinya bukan orangnya. Nah, orangnya mah khaib. Nah, ya, mana lagi tadi? Ibadah, ya. Ibadah, ya, nggak apa-apa, saya baca aja ya. Baik. Wadzalika yunafi kamala tauhid. Nah, kalau dia sudah sedang, kalau yang dipuji ini nanti akan kegeeran gitu, dia merasa bahwa apa yang dia dapatkan dari perbuatan dia, dari hasil yang dia capai, bukan dari peran Allah, ini akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Fainal ibadata la takumu illa biqut ya illa biqut bi rajaha alladzi la taduru illa alaihi. Ya. Apa? Rohaha baru aja. Ini ada pikir. Roha, oh iya, rohaha. Karena ibadah tidak tegak kecuali pada poros kutub itu poros. Nah, kutub. Ya. Karena ibadah tidak akan tegak kecuali dengan ya pada porosnya rohaha yang berputar kepada porosnya tadi alladzi la taduru illa alaihi, yang ibadah itu tidak akan berputar, tidak akan berputar kecuali kepada porosnya tadi. Apa poros dari ibadah? Wadzalika ghoyatu dzulli, yaitu puncak ketunduk perendahan diri ya fi ghoyatil mahabbati, dan puncak kecintaan ya kepada Allah. Wa kamalu dzulli, dan kesempurnaan sikap merendahkan diri di hadapan Allah, yaqtadil khudu'ah, itu akan berkonsekuensi ya adanya ketundukan, wal khasyata, ketakutan ya, wal istikanata ya. Baik, juga juga akan ada istikanah ya, apa dirinya rendah lillahi di hadapan Allah taala, wa annahu la yara nafsah illa fi maqamid dammi laha, dan dia tidak melihat diri dia kecuali pada kedudukan yang tercela di hadapan Allah. Ya, wal mu'atabatalah, tercela, wal muta'ammal muta'at taba'atilah pihak rabbih, pada rabb, pada rabbnya. Wa kadzalikal hubbu la tahsulu ghayatuhu illa idza kana yuhibbu ma yuhibbuhumullahu. Demikian pula kecintaan tidak akan terwujud. Ya. Ya, dari puncak dari kecintaan tersebut kecuali jika dia mencintai apa yang Allah cintai. Wayakrahu mayakrahuhum mayakrahuhumullahu, dan dia membenci apa yang Allah benci, minal akhwali wal amali wal irradati, dari berbagai ucapan, perbuatan maupun berbagai keinginan-keinginan. Naam barakallahu fikum. Wa mahabbatul madhi minal abdi li nafsihi, ya. Dan kesuka dipuji dari seorang hamba pada diri dia, yukhalifu ma yuhibbuhullahu minhu. Ya, itu menyelisihi dari apa yang Allah cintai. Wal madih yaqurruhu min nafsihi fayakunu asiman. Orang yang memuji akan menipu dia, menipu pihak yang dipuji. Maka nanti dia akan berdosa. Ya. Tabarakallahu fikum. Jadi pihak yang memuji menipu orang dipuji, kamu hebat. Apa yang hebat? Kita ini tercela di hadapan Allah. Ya, kita ini hina di hadapan Allah. Makanya kalau kita dihina, ngapain marah? Emang kita hina di hadapan Allah. Dipuji justru musibah, masalah ini. Jangan kebalik. Ya, jangan kebalik. Baik. Maka kalau kita sering dihina, ya klarifikasinya yang fitnah-fitnah aja kita klarifikasi. Adapun yang selain dari itu ngapain sibuk mengklarifikasi. Ya. Baik, giliran dipuji aja enggak klarifikasi. Harusnya ketika dipuji saya enggak seperti itu. Ya, gitu. Dan dipuji ya diem aja. Ya, giliran dihina baru klarifikasi. Ini kebalik. Kalau dihina enggak klarifikasi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu dihina. Dan dihinanya Nabi beda dengan dihinanya diri kita atau orang-orang. Kalau kita dihina, memang kita hina itu. Tapi Nabi dihina itu bahkan cenderung mengada-ngada. Dulu musyrikin Quraisy menjuluki Nabi Al-Amin. Orang yang amanah. Ketika beliau dakwah, dicela orang gila, dukun, penyihir, segala macam. Kalau kita dibenci, dihina, ditahdir begini, ya memang kita hina. Itu bukan pujiannya. Kalau memang benar kita ngajar hatta ikra satu, ya enggak apa-apa. Kalau enggak usah sibuk klarifikasi, saya bukan ustaz, saya bukan ustaz. Ya kalau sibuk klarifikasi, saya bukan ustaz, ya udah enggak usah ngajar apa-apa. Baru ketika kita enggak ngajar apa-apa dipanggil ustaz, ini keliru. Saya enggak ada pelajaran yang saya ajar. Ustaz itu kan asli bahasa Persia, mu'arab. Artinya mudarris. Ya, dia bukan bahasa Arab aslinya, bahasa Persia. Ya, dia mudarris, tapi digunakan oleh para salaf. Bahkan Imam Muslim menyebut Bukhari sebagai ustadznya, disebut lafadz ustadz. Ya, barakallahu fiik. Nah, walaupun di era kontemporer sekarang lafadz ustadz itu berbeda. Ustadz itu sekarang artinya profesor. Syekh Wahbah Zuhaili ketika ke Indonesia. Di bawah Istiqlal tuh kan ada ruang pertemuan tuh sama MUI. Sambutan tuh ustaz-ustaz. Ya. Ini telah hadir Al-Mukarram Al-Ustaz Fulan. Syekh Wahbah bilang, "Waduh, di sini banyak asatidah, banyak profesor, saya jadi enggak enak." Padahal kita ngajar TPA juga ustaz. Nah. Maka kalau antum nemu baca-baca buku ada hamzah, titik, dal, nah itu al-ustad doktor, berarti al-ustad profesor doktor. Hamzah titik dal gitu. Hamzahnya al-ustad, profesor doktor. Nah itu al-ustad doktor soleh. Ibn al-Aziz, al-Syekh, itu berarti profesor doktor. Kalau di mana? Itu kan ada kegiatan ya. Untuk ujian. Biasanya musibah apa, dia tolong orang tuh teman kita ngomong, ah ini bentuk ikhlasnya dia selama ini bantu-bantu dakwah, bantu apa gitu. Di hadapan orangnya? Di grup. Ada orangnya enggak? Enggak boleh kayak gitu. Sering gitu kan? Ya, kita ini tahu ikhlas itu di akhirat. Gitu, ya. Ikhlasnya kan ada ikhlasnya. Tahu di akhirat, cuman ada tanda-tanda ikhlas. Ya, musyrik, ya, munafik aja di mata orang ikhlas. Ya, sholat bareng Nabi lo, puasa bareng Nabi, apalagi coba. Ya, yang namanya ikhlas itu di akhirat. Ikhlas itu amalan hati, amalan batin. Kita nggak bisa menghukumi orang dengan amalan batin dia, kita nggak tahu. Yang kita lihat adalah amalan lahiriah. Amalan lahiriah dia membantu dakwah. Udah kita sebutnya dia membantu dakwah. Jangan sebut ikhlas. Ikhlas amalan batin. Kita enggak tahu. Amalan batin enggak boleh kita hukumi. Bahkan Ibn Qayyim mengatakan, siapa yang mengatakan dirinya sudah ikhlas, dia mesti istighfar lagi. Berarti dia belum ikhlas. Dia mesti beristighfar lagi. Berarti dirinya belum ikhlas. Dia mesti mengikhlaskan ucapan ikhlas dia. Loh, iya. Iya. Kita tahu dari mana amal kita diterima. Ya, Ibn Aun sampai mengatakan, la tasik bika suratil amal, fa inna kala tadri, amtukul minka amla. Jangan kamu percaya diri dengan banyaknya amal engkau. Kalian mungkin enggak tahu, diterima enggak? Diterima apa enggak? Ya, kita enggak tahu. Nah, ikhlas itu amalan kolbu batin. Urusan batin serahkan sama Allah. Adapun diri kita, ya udah kita berupaya ikhlas. Kita memohon pada Allah agar diterima, udah gitu aja. Meminta takut pada Allah jangan-jangan enggak diterima, udah gitu aja. Ya. dah selesai. Ya, enggak tahu kita ini ikhlas apa enggak. Ya, cuman berusaha ikhlas. Dan terkait orang lain kita husnudzon. Orang lain ikhlas, pada diri kita sendiri mutaham, diri kita ini mutaham, tertuduh, jangan-jangan enggak ikhlas. Jangan kebalik ya. Kau diri sendiri oh, meyakini diri kita udah ikhlas. Kau orang lain suudzon. Ini enggak ikhlas nih. Wah, kebalik. Tuhmah linafsina. Ya, tuduhan kayak kelas itu untuk diri kita. Ya, kebalik ya. Adapun orang lain, kita sangka baik di ikhlas. Jangan kebalik. Itu rumusnya, kaedahnya. Ya, kaedah. Agar kita bisa ikhlas dan ya, kita tidak berprasangka buruk pada orang lain. Mana lagi tadi? Ya. Hah? Mana? Fa yakunu asiman fa qamal ubudiyyati yaqtadi karahatal madhi ra'san. Nah, itu. Maka maqam kedudukan kedudukan penghambaan diri kita di hadapan Allah itu yaqtadi mengharuskan kita untuk membenci pujian ya ra'san dari awal secara keseluruhan. Ya, membenci pujian untuk yang diberikan kepada diri kita. Ya. Maka Islam itu mengajarkan agar kita membenci pujian yang diarahkan pada kita, membenci popularitas, nah itu. Ya. Taib. Wa nahyu anhu. Wa nahyu anhu siyanatun li hadzal maqami. Dan larangan dari pujian tadi itu bentuk penjagaan dari kedudukan penghambaan seorang hamba ini. Ya. Famata akhlasa al-abdu adzulla lillah wal mahabbatalah, maka kapan saja seorang hamba memurnikan ya, sikap perendahan diri dia di hadapan Allah, memurnikan kecintaan dia kepada Allah, khalusat a'maluhu wa sahhat. Ya. Tabarakallahu fikum. Maka murnilah amalnya dan benarlah amalnya. Pamata adqala alaiha mayasubuha min hadhihi syawaibi. Ya. Nah, kemudian barang siapa yang memasukkan ke dalam amal dia tadi apa-apa yang menodai keikhlasan ini dari berbagai noda-noda ini, ya, dakhala ala maqamil ubudiyah bin naqsi awil fasadi. Ya. Maka maqam penghambaan dia di hadapan Allah itu masuk ke dalam hal yang kurang atau rusak. Ya. Wa idza addahu al-madhu ila ta'adhumi fi nafsi. Namun apabila pujian tersebut malah membawa dia kepada sikap mengagungkan diri dia wal i'jabi biha, ujub dengan diri dia sendiri, waqa'a fi amrin 'azimin yunafil ubudiyata al-khassata. Maka dia terjerumus ke dalam perkara yang besar yang menafikan penghambaan yang khusus. Ya. Penghambaan khusus. Kama fil hadis al-kibriya'u, ini hadis qudsi, al-kibriya'u ridai. Kesombongan adalah ridaku. Ya, selendangku kata Allah. Wal azamatu izari. Keagungan adalah izarku. Sarungku. Faman naza'ani syai'an minhuma adzabtuhu. Barang siapa yang naza'ani, yang menandingiku pada salah satu dari keduanya, maka aku akan azab dia. Wa fil hadis la yadkhul jannah man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibrin. Dia akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi kesombongan. Ya. Wa hadhil afatu, dan penyakit-penyakit ini qad takunu ma ya, takunu al mahabbatul madhi sababan laha. Terkadang yang menjadi penyebab pemicunya adalah pujian. Wa sullaman ilaiha, tangga menujunya, menuju. Jadi pujian adalah tangga menuju ujub. Wal ujbu ya'kulul hasanat, dan sikap ujub memakan kebaikan. Kama ta'kulun naru al-hafaf, sebagaimana api memakan kayu bakar. Ammal madihu, adapun pihak yang memuji, faqad yufdi bihi al-madhu, ya, maka terkadang dapat menjadikan apa namanya, si madah pujian tersebut akan menghantarkan ila ayyuna zilal mamduha manzilatan la yastahiquha, akan menghantarkan orang yang dipuji ya kepada apa namanya, akan hal ini akan berkonsekuensi, si pemuji ini, pujian tadi akan berkonsekuensi menempatkan pihak yang dipuji pada satu kedudukan yang orang yang dipuji ini enggak layak. Ya, bahkan hakikatnya pujian yang dialamatkan seseorang yang pujian itu enggak ada pada dia, itu hakikatnya ada celaan. Ya, kama yujadu katsiran fi asy'arihim, sebagaimana yang didapati dalam syair-syair mereka, syair orang jahiliyah, minul guluwi, berupa gulu, alladzi naha anhu rasuluh, yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa haddara ummatah, dan Rasul mentahdir memberikan peringatan pada umat, ayaqa aminhum, agar jangan terjerumus seperti mereka. Faqad waqa al-katsiru minhu, hingga akhirnya banyak orang terjerumus ke dalam sikap ujub ini karena gulu, hatta sarrahu fihi bisyirki wa fi rububiyyati wal ilahiyyati wal mulki. Ya, hingga mereka sarrahu terang-terangan, ya, di sini terjerumus ke dalam apa? Kesyirikan dalam rububiyah. Karena mereka memuji pihak yang dipuji dengan pujian yang gulu, yang harusnya itu diberikan pada Allah, wal ilahiyah, wal mulk, ya, dan kekuasaan. Kama taqaddamat al isyaratu ila syai'in min dalik, sebagaimana telah berlalu, ya, isyarat mengenai hal ini. Ya, tanggung ya. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lama akmalallahu lahu maqamal ubudiyyati, Nabi tatkala Allah menyempurnakan untuk beliau kedudukan penghambaan beliau kepada Allah, sara yakrahu ayyumdah, maka beliau menjadi tidak suka dipuji, siyanatan li hadzal maqami, dalam rangka menjaga kedudukan penghambaan ini. Arsyadal ummata ila tarki dzalika nushan lahum, dan beliau pun juga membimbing umat untuk meninggalkan pujian tadi sebagai bentuk nasihat untuk mereka. Wa himayatan li maqami tauhid, juga dalam rangka menjaga kedudukan tauhid ini. An ayadkhulahu ma yufsiduhu, dari hal-hal yang akan memasuki tauhid ini, yaitu hal yang merusak tauhid, au yud'ifuhu, atau yang melemahkan tauhid. Ya, apa hal-hal tersebut yang bisa merusak atau melemahkan tauhid? Minasyirki wa wasailihi, dari berbagai kesyirikan dan sarana-sarananya. Allah berfirman, fabadal ladina zalamu qawlan ghairal ladina qila lahum, ya, qawlan ghairal ladzi qila lahum, lalu orang-orang zalim itu mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan pada mereka, ya, wa ra'au anna fi'la ma nahahum, dan mereka berpendapat bahwa melakukan hal yang dilarang dari mereka, an fi'lihi, dari perbuatan tersebut, itu mereka sangka yang dilarang itu justru qurbatun min afdhalil qurbat. Itulah qurbah, bentuk pendekatan diri pada Allah, ibadah yang mendekatkan diri pada Allah dari seafdal-afdal ibadah. Wa hasanatun min a'dhamil hasanat. Ya, kebaikan dari yang seagung-agungnya kebaikan. Ini kebalik ini musyrikin. Ya. Qala al-'Alama Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala fi Bada'il Fawaid, ikhtalafan nasu fi jawazi itlaqi sayyid 'alal bashar. Ya, ulama berselisih pendapat tentang menyematkan secara mutlak kalimat sayyid kepada manusia. Famanahu qaumun, ada suatu ulama yang melarang. Wa nukila an Malik, dan ini bahkan dikutip dari Imam Malik. Wa hataju bi qaulin Nabi, mereka ulama yang melarang ini berhujjah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lama qilalah ya sayyidana, qala as-sayyidu huwa Allah. As-sayyidu Allah. Ya, tatkala orang-orang berkata kepada Nabi, wahai Sayyid kami, maka Nabi menjawab, Sayyid adalah Allah. Wajawazuhu qawmun, ada satu kaum ulama yang lain yang membolehkan. Wahtaju biqaulin Nabi lil ansar, dan Nabi bersabda, dan mereka berdalil dengan sabda Nabi kepada orang ansar, kumu ila sayyidikum, berdirilah kalian terhadap Sayyid kalian. Wahada as-sahu minal hadisil awal, dan hadis yang ini, yang kumu ila sayyidikum, ini lebih sahih daripada hadis yang pertama. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, kalau hadis yang tadi ini hadis yang di bab tauhid ini. Ya, qala haula'i as-sayyid ahadu ma yudafu ilai. Ya, mereka berpendapat sayyid di sini sesuai dengan konteks yang disebutkan, sesuai apa namanya, sesuai dengan salah satu dari yang diidhafakan. Artinya sesuai konteks yang disebutkan. Fala yuqalu litamimi sayyid kindah, la yuqal al-malik sayyid al-bashar. Maka tidak dikatakan seorang tamimi sebagai sayyid suku kindah. Enggak dikatakan kepada raja biasa, pemimpin, ya, sayyid al-bashar, sebagai sayyidnya manusia. Tidak. Qala wa ala hadha. Maka berdasarkan hal ini, fala yajuz ayutlaqa ala Allahi hadhal isma. Ya. Maka tidak boleh disematkan secara mutlak nama As-Sayyid. Nah. Jadi Allah punya 99 nama, jangan diitlakan. Di antara nama Allah Sayyid. Nah, enggak boleh. Wa fi hadha nadharun. Dan ini perlu dikrosek lagi. Fa inna Sayyid idha utliqa alaihi ta'ala fahuwa fi manzilatil malik. Al-Mawla, Ar-Rab. Karena lafaz Sayyid apabila disematkan secara mutlak pada Allah, maka kedudukannya seperti nama Allah Al-Malik, Al-Mawla, Ar-Rab. La bima'na alladhi yutlaqu ala al-makhluk. Bukan yang maknanya seperti Sayyid yang disematkan pada makhluk. Intaha. Ini kata Ibn Qayyim. Qultu, aku katakan, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, faqad sahih an Ibn Abbas, telah sahih dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, annahu qala fi makna qaulillahi ta'ala, beliau berkata terkait makna firman Allah Ta'ala, aghairallahi abghi rabban. Ya. Baik. Katakanlah, apakah aku layak mencari Tuhan selain Allah? Ai ilahan, yaitu ilah. Rabban ilah. Maka makna Rabb adalah ilah. Makanya musyrikin Quraisy enggak akan bisa menjawab pertanyaan man rabbuka, walaupun mereka mengimani sebagian rububiyah. Hai sayyidan, kata Ibn Abbas, sayyidan. Nah. Ya. Wa qala fi qaulillahi ta'ala Allahus Samad. Dan Ibn Abbas berkata terkait firman Allah, Allah tempat bergantung, ai innahu sayyid. Bahwasanya Allah adalah sayyid alladzi kamula fi jami'i anwa'is su'dadi. Yang sempurna dalam seluruh jenis-jenis kekuasaannya. Ya, qala Abu Wa'ilin, kata Abu Wa'il radhiyallahu ta'ala, huwa as-sayyid alladhi intaha su'daduhu. Dia adalah sayyid ya yang ya di situlah puncak kekuasaannya. Ya. Amal istidlaluhum biqauli Nabi lil Anshar, adapun pendalilan mereka dengan sabda Nabi kepada Anshar, qumu li sayyidikum. Fadzahiru, maka yang zahirnya adalah anna Nabi SAW lam yuwajih sa'dan bihi. Ya. Bahwa Nabi SAW tidak memuji Sa'ad. Sa'ad, ya. Karena Nabi kan memerintahkan kepada orang Ansar agar berdiri kepada pemimpin mereka, yaitu Sa'ad. Sa'ad bin Zaid, ya, pemimpin Ansar. Fayakunu fi hadzal maqami tafsilun wallahu a'lam. Karena dalam hal ini posisi perlu ada perincian lagi, wallahu a'lam. Tapi selesai bab 65. Nanti kita masuk, berarti besok kita daras dan hari Sabtu kita khataman insyaallah. Nah. Apa? Oh gitu. Ini hadirin tadi misalnya pernah ini kata-kata pernah ada di kita ini apa Nabi